curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Aki niku seorang pelaut. Oke, kayaan-kayaan yang cerita masalah laut ya Kang ya. Kemutan lah, lagu gemien gue, lagu kebangsaan, wong-wong nelayan gue. Kakek moyang ku seorang pelaut, timbok. Kayak ngomong masalah pelautnya dari kemutan Kang. Winginane gue anak tukang jaring nonton bioskop pitung dimensi gue jan apa ora medeni pisan sih. Wah, urung anak Indonesia urung anak. Lagi langsung bahan jadal tili ge bae. Kayak ngapa suasana nangger seorang pelaut nonton bioskop yuk. Mas, ini sewu mas, gue wong nonton gue sing anteng jajal. Wong nonton bioskop dari jagong sing anteng ngelengkem. Orang sarogeh, baik. Sening-sening rogeh maring kewek. Sening-sening gerak maring tengen. Lah ya malah sing burine ketutupan kayak iku udah nonton film. Wah, napong namburi ya. Udah aku wedus kabeh. Sih, mandan sopan sendiri ngari ngomong mas. Kayak musuh apa mimpi gue. Lah ya wong jarku sih ya. Jarku sing wong nyongtok nang ene tadi nyong. Rogeh orang sih protes, malam buriku protes. Jenengan apa sih terganggu udah di dalam bioskop? Terganggu. Lah anak kira-kira merasa terganggu segagian bebani ngana lah. Kan ada yang banyak apa nonton cadung kan genah. Eh, kowe gelem meneng apa ora kowe? Udah nonton film gelem anteng apa ora kowe? Urung lakon dikalungi culurit apa priwe kowe karepe? Wah, wong tua bodoh. Culurit kuwi ngarit malah kok kandungan. Wuhu. Wong tua-tua ora duwe duit nggo tuku emas datine bojone dikandungi celurit. Anteng apa ora kowe? Anteng apa ora kowe, Jal? Anteng apa ora? Oke, kowe. Jagong. Yalah. Bileni maning, Ria gue lagi nonton film, apalagi dikir, sirahnya lo mas, ajak kanan kiri, la ilaha illallah, nama cek tanah. Wah Ria dosa Ria pak, sing gini dikir gue nang di papan kena, orang nang masjid tok, nang bioskop gue pengen dikir, yuk weh. Tapi kue mikir gue anu orang dikir, kue geleng-geleng tok. Ya kan parak penyong ya sirah-sirahin nyong kok, artak topol, artak gorok, artak ganti karo. Das wedus ya karep nyong ya wong ngene-ngene nyong kok urusan teman. Nyong terganggu Mas, nyong lagi dalam film ge. Film kesukaane nyong ge. Ketnom nyong udi teman banget maring film Joro ben bek lakon deleng siki Kang. Ge, kandhane nyong sewu Pak. Rika aja nyelana nyong banget jajal. Rika aja ngetiplakna salah maring nyong bae karep-karep. Rika ngerti apa ora sih? Rika enggak paham apa ora jajal. Nyong gue tukang jaring. Nyong gue pelaut, nyong gue nelayan. Bolong tahun nyong nang segara Kang. Jadi tolonglah, dimaklumi lah. Jadi yang nyonya kayaknya kok masih terbawa kalau suasana nggak lagi jaring. Ngerti dewek bawa jaring kayak apa? Dajung kanan, dajung kiri, dajung kanan, dajung kiri main kontrolnya melaku. Gue nyong sih masih terbawa suasana yang kono. Jadi pelaut tok beko sombong. Bolong tahun nang segara Rika sombong. Nonton film nang bioskop, suasananya jalan kayak nang laut. Dajung kanan, dajung kiri, dajung kanan, dajung kiri. Sombong gue, nyongke. 20 tahun nyong bojo Kang. 20 tahun. Bolong tahun siapa nang segara nyong 20 tahun wis bojo tapi ndeleng film nang kene orang gawa kelu mbok orang terbawa suasana mbok 20 tahun bojo ge nyong anteng bae ora maju mundur maju mundur maju mundur ora mbok dadi nyong ora terbawa emosi Kang orang terbawa suasana nger nyong lagi katengan karo bojone nang kamar. Dadi Rika anu maju mundur ya ora kiwe tengen. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.